Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan tawabi' Aba Thalhah? Pengikut-pengikut. Maksudnya di sini pengikut isim-isim yang dibaca marfu'. Ada berapa tawabi' Aba Umar? Sebutkan. Na'at, ataf, taukid, badal. Barakallahu fikum. Tawabi ada empat. Na'at, ataf, taukid, badal. Di antara tawabi yang empat ini yang paling berat, pembahasannya hanya na'at. Kalau na'am, itu yang paling berat. Na'am. Bab-bab yang lain barakallahu fikum lebih mudah. Tawabi. Naam. Hanya bab na'at saja yang paling berat di antara bab tawabi. Karena harus tadi ketika membuatnya yaitu pada na'at hakiki harus menyesuaikan empat perkara. Antara na'at dan man'utnya. Naam. Apa yang dimaksud dengan na'at, abasiyah atau sifat? Sebuah pengikut yang menerangkan. Nah, yang menerangkan sebuah sifat dari sifat-sifat sebuah isim yang terletak sebelumnya. Nah, ya, sebuah tabi' yang menerangkan sifat sebuah isim yang terletak sebelumnya. Naam. Mana contohnya na'at Aba Ali? Al-mudarrisuna. Buat jumlah yang sempurna. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Naam. Ralat, nah, fadal. Al-muhandisu. Al-muhandisu al-jadidu. Terus ngapain? Hah? Ustadu jadidu. Salah. Nah, buat jumlah sempurna. Jumlah kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Beri na'at gitu aja. Nah. Ustadu jadidu salah. Nah, al-muhandisu apa tadi? Al-jadidu salah. Kurang sempurna. Ngapain alat enam alat enam? Indah kebaudan. Ja'a rajulun mujtahidun. Mana yang sebut na'at? Mujtahidun. Ahsanta. Mana yang man'ut? Yang disebut man'ut? Rajulun, man'ut yang disifati. Na'at yang, na'at sifat yang disifati man'ut. Naam. Abaillah, Naat. Ja'at al-muhandisatu al-jamilatu. Ahsanta. Naam. Ja'atil muhandisatu al-jamilatu. Naam. Mana sebut na'at? Al-jamilatu. Nah, mana sebut man'ut? Al-muhandisatu. Naam. Abdul Razak. Apa? Muhammadun ra'aitu taliban jadidun. Apa artinya? Naam. Na'at man'ud. Abu Hudzaifah. Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Mana na'atnya? Al-mujtahidu. Mana man'udnya? At-tilmidhu. Jumlah apa ja'at tilmidhu al-mujtahidu? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena ada fi'il madhi ja'at. Itu aja. Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Kenapa disebut jumlah fi'liyah banabil? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ja'a. Mana fa'ilnya? Apa tilmidhu? Al-mujtahidu sebagai apa tadi? Al-mujtahidu sebagai apa? Tadi ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Sebagai apa al-mujtahidu? Na'at ahsanta. Naam, Abah Hakim contohnya. Ra'aitul walada an pakai alif lam an nasyita. Mana yang sebut na'at? Nasyita. Naam. Ini na'at yang mansub. Karena yang man'ut juga mansub sebagai objek maf'ul bih. Ra'aitul walada an nasyita. Naam. Na'at wajib mengikuti man'utnya dalam berapa perkara, Abdul Razak? 4 perkara. Yang pertama, dalam i'rab. Apa yang maksudnya i'rab? Harakah marfu, mansub, majrurnya. Nah, harus mengikuti man'utnya. Yang kedua, jenisnya, muzakkar dan muannasnya. Yang ketiga, abadnan. Dalam ma'rifat dan nakirahnya, Bayezid. Mufrad dan musanna dan jamaknya. 4 ketentuan ini berlaku pada na'at apa, Aba Saudah? Na'at hakiki. Nah, ini yang perlu teliti. Dalam na'at hakiki. Makanya termasuk berat. Membuat apa na'at hakiki. Harus menyesuaikan 4 perkara. Dalam i'rab, di dalam muzakkar muannats, di dalam ma'rifat nakirah, dalam adad bilangannya. Mufrad, musanna, jamaknya. Naam. Barakallahu fikum. Ini naat apa? Naat hakiki. Adapun naat sababi, mana naat apa yang maksud dengan naat sababi? Apa gosan? Naat sababi. Apa ramdhani? Nah, Abu Zuhair. Nah, naat sababi adalah sebuah naat yang merupakan isim dhahir setelahnya. Contoh naat sababi ya badani. Hada waladun ummuhu salihatun. Ja'a waladun ummuhu salihatun. Ini naatnya apa? Nah, naatnya berupa jumlah kalau ini. Jumlah ismiyah naatnya. Nah, kalau naat sababi, ja'a waladun salihatun salihatun ummuhu. Ja'a waladun salihatun ummuhu. Telah datang seorang anak laki-laki yang salihah ibunya. Naat sababi. Nah, Baba Marwazi, contoh naat sababi. Ja'at imra'atun salihun zawjuha. Mana yang disebut naat sababi? Mana naat sababinya? Salihun. Ini naatnya. Tapi naatnya apa? Naat sababi. Ja'at imra'atun salihun zawjuha. Naam, barakallahu fikum. Kalau dibalik, seperti ja'a rajulun zawjatuhu salihatun. Benar susunan katanya. Benar naat dan man'utnya. Tetapi naatnya bukan naat sababi. Tetapi naat yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Coba lihat. Ja'a rajulun zaujatuhu salihatun. Telah datang seorang laki-laki yang istrinya salihah. Sama atau tidak dengan tadi? Sama. Tapi beda susunannya saja. Coba lihat. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang salihah istrinya. Nah, kalau begini, ja'a rajulun zaujatuhu salihatun. Telah datang seorang laki-laki yang istrinya salihah. Sama. Sama. Tapi beda susunan kata. Kalau ja'a rajulun salihatun zaujatuhu, naatnya naat sababi. Kalimat salihatun saja yang menjadi naat. Iya. Tetapi kalau ja'a rajulun zaujatuhu salihatun, yang menjadi naatnya adalah naat jumlah ismiyah dari zaujatuhu salihatun ini. Fi mahalli, jadinya fi mahalli. Karena zaujatuhu mubtada, kemudian salihatun khobar, khobarnya. Jumlah mubtada khobar fi mahalli rafin sebagai naat. Nah, ya, jumlah ismiyah. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Ada kaidahnya nanti. Dalam... Nah, nanti ada faedah. Kita lanjut latihannya. Tadi baru latihan nomor satu. Ja'a abuka ghaniyan. Yang benar apa? Ja'a abuka al-ghaniyu. Mana yang disebut na'at? Al-ghaniyu. Na'at apa? Hakiki atau sababi? Hakiki. Nah, coba dilihat dan disesuaikan kaidah na'at hakiki. Empat perkara harus sesuai antara na'at dan man'ut. Yang pertama apa? Ja'a abuka al-ghaniyu. Yang pertama apa? Sesuai dengan dari sisi apa? I'rabnya. Abuka marfu karena dia fa'il. Iya. Nah, sisi marfu terletak fa'il. Berarti fa'il. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Nah, kemudian al-ghaniyu. Marfu? Nah, marfu. Jadi sisi i'rabnya marfu-marfu sama. Abuka tanda marfunya wawu, al-ghaniyu tanda marfunya apa? Dhammah. Karena abuka asmaul hamzah, al-ghaniyu isim mufrad. Dari sisi yang kedua, muzakkar muannas. Abuka muzakkar atau muannas? Muzakkar. Al-ghaniyu juga apa? Muzakkar. Sesuai. Yang ketiga dari sisi apa? Ma'rifat dan nakir. Abuka ma'rifat. Nah, apa penyebab ma'rifatnya? Didhofahkan kepada dhamir. Al-ghaniyu. Ma'rifatnya apa? Dengan adanya alif lam. Kemudian yang keempat. Dalam adad bilangannya. Abuka mufrad. Mufrad al-ghaniyu juga mufrad. Sesuai. Nah, yang kedua. Udtu ukhtaka al-marida. Saya menjenguk saudarimu yang sakit. Naam. Benarkan apa yang Anda lihat keliru. Uddu ukhtaka al-marida. Abahbab. Naam. Ada kekeliruan dalam contoh ini? Coba dibenarkan. Uddu ukhtaka al-maridati. Ya. Al-maridati. Untu ukhtaka al-maridati. Naam. Alwi, benar apa salah? Nah, yang benar untu ukhtaka al-maridata. Kenapa al-maridati salah? Nah, Marwazi. Kenapa al-maridati salah? Mana yang sebut na'at? Ukhtaka. Darman. Mana sebut na'at? Uddu ukhtaka al-maridata. Al-maridata na'at. Kenapa tadi al-maridati salah, Gosan? Karena tidak sesuai dari sisi i'rabnya antara na'at dan man'utnya. Man'utnya mansub. Sebagai objek maf'ulun bi. Sementara al-maridati apa? Majrur. Berarti tidak sesuai dari sisi i'rabnya. Padahal yang namanya na'at mengikuti apa? Man'utnya dari sisi i'rabnya. Jadi yang benar apa? Untu ukhtaka al-maridata. Ya. Rahbab. Ukhtaka muzakkar atau muannas? Mudzakarah muannas uftaka muannas al-maridha muannas al-mudzakkar mudzakkar tidak sesuai, berarti harus disesuaikan, ditambah apa? Tambah ta'al maridhata. Ini kena yang menjadi na'at apa? Al-maridhata na'atnya ini. Yang namanya na'at mengikuti man? Man'utnya. Man'utnya uhtaka. Naam. Mu'annas. Maka al-maridhata juga harus man? Mu'annas. Naam. Dari sisi i'rabnya mansub-mansub. Dari sisi mudzakkar mu'annasnya mu'annas. Uhtaka mu'annas. Al-maridhata juga harus man? Mu'annas. Dari sisi ma'rifat nakirah. Uhtaka. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Kenapa? Disandarkan kepada dhamir. Maka al-maridhata juga harus ma'rifat. Apa ma'rifatnya al-maridhata? Adanya alif. Alif lam. Iya. Nah, itulah na'at. Hakiki. Nomor tiga. Marartu birajulin aswadu. Bahrul, mana benarkan, mana yang salah? Marartu birajulin aswadu. Marartu birajulin aswada. Ahsanta. Kenapa aswadu salah? Nah, karena aswadu dia marfu. Sementara manutnya apa? Majrur. Apabila manutnya majrur, maka na'atnya juga harus majrur. Aswada majrur. Nah, majrur. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Coba lihat. Bagan. Ismul ladzi la yansarif. Tanda majrurnya apa? Fathah, bukan kasrah. Dilihat bagan isim yang 9. Kalau lupa. Nah, tanda majrur daripada ismul ladzi la yansarif adalah fathah. Jadi yang benar apa? Marartu birajulin aswada. Aswada berarti majrur. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif. Nah, ra'aitu. Nomor 4. Bintaini mujtahidani. Nah. Aba Nabil. Salah atau benar ra'aitu bintaini mujtahidani? Ra'aitu bintaini mujtahidaini. Nah, Aba Hakim, benar apa salah? Ra'aitu bintaini mujtahidataini. Harus tambah apa? Tak, kenapa? Karena bintaini mu'annas. Dua anak perempuan. Mujtahidatain. Kedua-duanya rajin. Nah, kalau mujtahidaini masih muzakkar. Maka dijadi sementara man'utnya mu'annas. Maka ditambah ta. Ahsanta. Nomor 5. A'taitu banatin mujtahidina. Aba Abdirazak. Ra'ai a'taitu banatin. Nah, ra'aitu a'taitu banatin mujtahidatin. Ya, harus sesuai na'at dan man'utnya. Banatin mu'annas, mujtahidatin juga mu'annas. Kalau di sini mujtahidin, mudzakkar. Tidak sesuai dari sisi mudzakkar dan mu'annasnya. Nomor 6. Ja'at banatu nashitatun. Abaillah. Ja'at apa? Banatu nashitata nashitatun. Naam, Abdul Razak. Ja'at banatu atau banatun? Ja'at banatu nashitatin. Naam. Abadnan. Ja'at banatu nashitatun. Tu. Amali. Ja'at banatun nashitatun. Naam. Ahsanta. Benar apa? Ja'at banatun. Tanwin, kenangan dari pelamnya. Nashit. Apa? Nashitatun. Naam. Nashitat. Jama mu'an. Mu'annasi salim. Bintun. Yang dibenarkan di sini bisa. Yang di apa? Yang dibenarkan nasyitatnya. Boleh kalau najat bintun nasyitat nasyitatun. Boleh. Tapi betul. Tapi yang di sini minta dibenarkannya apa? Yang nasyitatnya. Ja'at banatun nasyitatun. Naam. Nomor 7. Abasya ra'aitu sayyaratal fakhirata. Saya melihat mobil mewah. Benarkan yang salah. Pak, Alasya. Nah. Abatulha. Ra'aitu sayyaratal namfakhirata. Santa. Sayyarah mu'an, mu'annas, fakhirah mudhakar. Maka dimu'annaskan, fakhirata. Naam. Ya, karena harus sesuai antara na'at dan man'ut dari sisi, naam, mu'annas, mudhakarnya. Nomor 8, sayadhabu fil laylatil aati. Dia akan pergi di malam yang akan datang. Aba Umar. Apa? Aid. Di Lailatul Satadhabu fil lailatil atiyati. Sayadhabu. Di sini sayadhabu. Sayadhabu situ. Sayadhabu fil lailatil atiyati. Yang salah yang mana? Yang ati. Kenapa salah? Karena ati muzakkar, manutnya apa? Muannas. Al-lailah muannas. Sementara naat harus mengikuti manutnya dalam muzakkar dan muannasnya. Berarti apa? Atiyati. Naam. Safartu fil yaumil madiyati. Abadani. Naam. Naam, Aba Ramdhani. Safartu fil yaumil madhi. Dibuang apanya? Taknya. Karena fil manutnya al-yaum muzakkar. Maka na'at juga harus muzakkar. Di sini naatnya manutnya muzakkar, naatnya muannas, dibuang taknya. Aduun al-akilu khairun minas sadiqi jahilin. Musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Hah? Musuh ya musuh. Dibenarkan kalimatnya, artinya seperti itu. Hah? Artinya seperti itu. Hah? Betul ya? Musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Wah, enggak benar. Enggak musuh, nah, enggak ada jalan, enggak ada baiknya. Nah, ya. Teman yang bodoh bisa diajari. Musuh diajari mutat musuh. Nah, ini istilah siapa wallah alam. Taib, jadi apa dia dibenarkannya? Di sini aduun al-akilu khairun minas sadiqi jahilin. Aba nam Zuhair. Naam. Al-aduwu al-akilu khairun minas sadiqil jahili. Kenapa aduunnya menjadi al-aduwu, Aba Ghassan? Ya? Kenapa? Nah, karena tidak ma'rifat. Nah, sementara di sini apa? Al-akilu na'atnya adalah ma'rifat. Maka manutnya harus dimakrifatkan pula. Al-aduwu. Selain itu, al-aduwu sebagai apa? Mubtada. Yang namanya mubtada harus ma'rifat. Iya. Al-aduwu al-akilu. Mana na'atnya? Al-akilu na'at. Nah, manutnya al-aduwu. Jadi al-aduwu al-akilu. Musuh yang cerdas itu. Khairun. Khairun sebagai apa khairun? Sebagai apa? Sebagai apa? Saya harus bertanya-tanya ulang. Jumlah apa ini? Hah? Jumlah? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Al-aduwu. Mana khobarnya? Mana khabarnya? Khairun. Al-akilu sebagai apa? Sebagai na'at ini bahasan kita, na'at. Nah, musuh yang pintar, musuh yang berakal itu, kenapa? Khairun lebih bagus. Minas sadiqil jahili. Nah, minas sadiqi, kenapa dibaca sadiqi? Aba Yazid, Aba Saudah. Karena dimasuki huruf jar min, minas sadiqi. Jahilin, kenapa jahilin salah, Aba Yazid? Karena manutnya ma'rifat. Sementara na'atnya apa? Nakirah. Tidak sesuai. Maka yang sesuai diberikan alif lam pada kalimat al-jahili. Barakallahu fikum. Nah, ini na'at. Latihan na'at. Cuma segitu. Walaupun berikutnya ataf, mudah. Taukid, badal. InsyaAllah sehari-sehari bisa. Nah. Barakallahu fikum. Na'at yang paling berat di murojaah. Barakallahu fikum. Yang syarat-syaratnya. Ini membuat na'at hakiki harus. Nah, melihat 3 atau 4 ketentuan tadi. Kalau beda. Nah, maka salah. Barakallahu fikum. Nah, gabung dengan mubtada khobar. Mubtada khobar ditambah na'at. Ar-rajulu as-salihu fil masjidi. Begitu. Ya, seorang laki-laki yang soleh itu berada di dalam masjid. Ya. Al-hirratu al-jamilatu tahta sayyarati. Kucing yang bagus itu berada di bawah mobil. Begitu, mubtadanya tinggal ditambah nak. Nah, tapi nanti harus sesuai. Ya, jadi bertambah panjang kalimatnya. Nah, ya. Al-mudiru al-jadidu fil maktabah. Kepala sekolah yang baru itu berada di dalam perpustakaan. Ya, tinggal tambah na'at satu kata. Nah, ya. Seorang guru, nah, yang pintar itu, nah, bapaknya solih. Apa kita katakan? Al-mudarrisu yang pintar. Az-zakiyu abuhu solihun. Mubtada khobar. Iya. Mubtadanya mana? Al-mudiru. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Kemudian apa tadi? Al jadi apa? Az-zakiyu sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Nah, mana khobarnya kan jumlah ismiyah tadi? Terdiri dari mubtada khobar. Mana khobarnya? Abuhu solihun. Khobarnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Ingat lagi, khobar. Khobar ada berapa macam? 2 macam, mufrad dan ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad, khobar yang bukan jumlah, bukan juga syibhu jumlah. Khobar ghairu mufrad ada 4, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jar majrur, bisa dharaf. Nah, coba ditanya mubtada-mubtadanya tambah na'at saja. Nah, ya, seorang dokter nam yang tampan itu istrinya solihah. Apa kita katakan? At-tabibu al-jamilu istrinya solihah. Zawjatuhu solihatun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? At-tabibu. Mana khobarnya? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Zaujatuhu salihatun khabarnya. Adapun al-jamilu sebagai apa? Na'at. Kan bab na'at kita ini. Dokter yang tampan itu istrinya salihah. Iya enggak? Hanya mubtadanya ditambah na'at saja. Coba buat lagi. Mubtadanya ditambah na'at. Al-muhandisu At-tawilu harus alif lamnya. At-tawilu baituhu kabiru nasanta. Begitu. Al-muhandisu at-tawilu baituhu nam jamilun. Nah, baituhu wasiun. Baituhu kabirun. Nah, coba. Mubtada khabar. Mubtada diberi na'at. Apa lagi? Nah. Ayo, buat. Masjid yang besar itu pintunya baru. Apa kita katakan? Al-masjidu al-kabiru babuhu jadidun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa sebuah jumlah ismiyah? Tadi mubtada khabar. Mana mubtadanya? Al-masjidu. Kemudian, nam. Al-kabiru sebagai apa? Na'at. Mana khabarnya? Babuhu jadidun. Khabarnya terbentuk dari jumlah? Ismiyah. Ya. Dari jumlah fi'liyah. Sama. Nam. Ya. Kemana apa? Al-da'ifu al-maridu badanuhu yad'ufu badanuhu. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu melemah badannya. Sekarang al-maridu diberi na'at. Nah. Ya. Diberi na'at al-maridunya. Bagi apa? Nah. Al-maridu, apa na'atnya? Nah, al-maridu al-fakiru yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit yang fakir itu, ya, melemah badannya. Al-da'ifu al-fakiru yad'ufu badanuhu. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Tadi mubtada khabar. Mana mubtadanya? Al-maridu. Naam. Al-fakiru sebagai apa? Na'at. Mana khabarnya? Yad'ufu badanuhu. Khabarnya terbentuk dari apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Iya. Yad'ufu fi'il mudhari. Fa'ilnya badanuhu. Nah. Muhammad yang soleh itu sedang pergi ke masjid. Apa kita katakan? Muhammadun as-salihatu salihun as-salihu. Kenapa? Karena Muhammad ini sudah ma'rifat. Karena nama orang. Nama orang sudah ma'rifat. Maka sifatnya pun harus ma'rifat. Muhammadun as-salihu. Terus yadhabu ilal masjid. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa sudah jumlah ismiyah? Nah, terdiri mubtada khabar. Mana mubtadanya? Muhammad. Nah, as-salihu sebagai apa? Nah, mana khabarnya? Yadhabu jumlah fi'liyah. Yadhabu ilal masjid. Iya. Yadhabu fi jumlah fi'liyah. Yadhabu fi'il. Fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdirhu huwa jumlah fi'iliyah, fi'il yadhhabu dan fa'il yadhhabu musatir fi mahali raf'in sebagai khobar mubtada. Begitu. Sama kalau khobarnya jar majrur juga. Tinggal mubtada diberi na'at. Iya. Nah. Seperti itu. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Barakallahu. والله تعالى أعلم بارك الله فيكم نكتب بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Punya khobar yang empat selalu dibuat. Nah. Ya. Ataf ditambah wau seperti itu. Setelah datang Muhammad dan Khalid. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Itu ataf Khalidnya. Ada wau dulu kemudian tambahnya.